Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa khata anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'am bini'matil imani wal islam musallian alal nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah sekalian, hidupkan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan hanya bahagia karena pemberiannya. Bahagiakan hati kita karena tersambung dengan sang pemberinya. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hati bersyukur selalu tersambung dengan Allah yang memberikan nikmat-nikmat selama ini, pasti bahagia hati kita. Kalau kita selalu ingat kepada Allah di balik pemberiannya, maka kita akan malu karena kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Ada yang sanggup menghitung nikmat Allah? Jangankan di luar diri kita, di dalam diri kita ada jasmani kita. Mata kita bisa melihat nikmat tidak? Dari mulai terlahir sampai sekian puluh tahun sampai hari ini, sore hari ini, Allah masih izinkan mata kita bisa menatap, bisa melihat, menyaksikan, termasuk makhluk-makhluk Allah yang indah. Bagaimana kalau mata kita tidak diizinkan melihat? Mendengar, termasuk mendengar nasihat, mau'idhoh hasanah, kenikmatan, karena Allah masih izinkan telinga kita untuk berfungsi mendengar. Melangkah nikmat, yang jauh langkahnya ke sini pahalanya tambah besar tambah kecil? Tambah besar. Mana angkat tangan yang paling jauh? Mana yang paling jauh? Dari mana? Dari mana? Ya? Tanjung Sari Jonggol, alhamdulillah. Kalau dihitung berapa ribu langkah? Walaupun pakai kendaraan, dihitung langkahnya oleh Allah. Satu langkah ampunan, satu langkah rahmat Allah. Cuma kelihatan aja, nggak kelihatan seperti deposito kita. Kalau lihat deposito nolnya banyak, seneng nggak? Hanya dengan iman kepada Allah baru bahagia hati kita. Melangkahnya itu nikmat. Sedang meraih ampunan Allah dari dosa-dosa kita di masa lalu, setiap langkahnya. Sedang mengais pundi-pundi rahmat Allah. Di mana kalau rahmat Allah itu diturunkan di dunia, enggak ada tempatnya. Enggak ada gudangnya. Nanti Allah persiapkan di alam yang abadi. Nikmatnya itu perfect, sempurna. Di dunia gak ada yang sempurna. Nikmat makan satu piring, kasih dua piring, rubah dari enak jadi enek. Bahkan banyak kasus ya, yang tidak terbimbing, terjadi mutilasi, pembunuhan, sampai mutilasi. Ternyata ketemu sama pelakunya, apa motifnya? Ternyata katanya pacarnya tuh. Besok kemarin dicintai, hari ini dimutilasi. Jadi emosi, jadi kebencian. Apa nikmat? Nah, maka di sini pentingnya kita menjaga hati. Tumbuhnya iman tuh di hati, bukan di kepala, bukan di otak. Banyak orang nambah ilmu, belum tentu imannya nambah. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Permulaan mendapatkan hidayah bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah. Man izdada ilman. Man, barang siapa? Izdada, bertambah. Ilman, ilmunya di kepala saja. Dari tesis ke disertasi sampai jadi profesor. Tambah pengetahuannya, ilmunya. Walam yajdad hudan. Sayang tidak tambah petunjuknya. Jadi tambah ilmu pengetahuannya, tambah ini tahu, itu tahu, tapi petunjuk gak nambah. Lam yajdad minallah, hakikatnya tidak tambah di sisi Allah, illa bu'da, kecuali jauh dari Allah. Tambah ilmu tambah jauh dari Allah, tambah ilmu tambah jauh dari Allah. Maka Nabi sampai berdoa kepada Allah, berlindung dari ilmu seperti itu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dianggap ilmu itu semuanya bagus, semuanya memberikan kemanfaatan. Nabi berlindung, ya Rab, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan memberikan kemadaratan. Tambah ilmu, tambah jauh dari Allah. Tambah ilmu, tambah jauh dari Allah. Besar kesombongannya. Berani menjual belikan ayat-ayat Allah hanya untuk jabatan yang sementara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Maka ini jemaah sekalian, kalau Bapak ngisi di TVRI itu, kalau ibarat kuliah anak-anak, kuliah mahasiswa itu kuliah umum. Ya, materi yang disampaikan ibarat kuliah umum untuk semua kalangan. Tapi kalau di sini udah mulai kuliah khusus. Mau yang umum terus atau pengen dapat yang khususnya? Khusus. Alhamdulillah nih, dari pemirsa TVRI datang ke Tasik, datang ke pusat. Ternyata ada yang khusus, ada yang khusus, ada yang khusus. Begitu Nabi juga. Ada yang menyampaikan untuk umum semua para sahabat dapat, ada yang khusus. Sayyidina Ali itu orang yang paling banyak ilmu khusus. Dapat ilmu apa? Khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keinginannya, kesungguhannya, kepantasan dan kelayakannya. Nabi bersabda, ana madinatul ilmi, aku ini kotanya ilmu. Wa aliyu babuha, Ali pintu gerbangnya. Maka ini bersyukur kepada Allah di sore hari ini. Silsilah keguruan kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama menggunakan silsilah kubro, silsilah yang besar, yang panjang. Dari hari ini sekarang Bapak mimpin sampai kepada Syekh Akbar Al-Fatah. Syekh Akbar Al-Fatah berjumpa dengan Syekh Ahmad Sharif Sanusi, ulama besar. Ketika beliau meninggal dalam kitab Ahroka Sanusiah Filibia, yang mensalatkan gaib di masjid-masjid besar di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Afrika mensalat gaibkan untuk Syekh Ahmad Sharif Sanusi. Kenapa? Dakwahnya, ilmunya, kebarokahannya dirasakan. Nah, Syekh Akbar Abdul Fattah, orang Tasikmalaya, orang Jawa, yang membawa tarekat ini, 4 tahun berguru kepada beliau di Jabal Abi Gubais Mekah, bukan sebatas berguru, ditunjuk untuk menjadi mursyid melanjutkan, bahkan nitip-nitip tarekat ini harus dibawa ke Pulau Jawa, sebab Timur Tengah khususnya Mekah akan mengalami krisis. Diselamatkan, dibawa. Kenapa Syekh Akbar Abdul Fattah sampai ditunjuk jadi mursyid? Pantas, layak, karena mencari wali mursyidnya saja 12 tahun. Bapak ibu sekalian, mana yang nyari mursyid sampai belasan tahun? Ketemu ulama ini belum merasa, ketemu tarekat ini belum merasa. 12 tahun beliau ya, pergi di Pulau Jawa terus mencari. Ke Cirebon, ke Banten, Singapura tinggal 4 tahun. Maka pada akhirnya dengan semangat, dengan kesungguhan, Allah tidak membiarkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah, serius, berkorban fina di dalam jalan kami, maka Allah tunjukkan jalan-jalannya. Ini 12 tahun. Dari Syekh Abdul Fattah tersambung tadi dengan Syekh Ahmad Sharif Sanusi, tersambung dengan Syekh Ahmad Ibn Idris, ulama Maghrib, Fez dari Maroko, ulama yang madukan ilmu zahir dan batin. Kemudian di atasnya adalah Syekh Abdul Wahab At-Taji, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, yang terkenal dengan ilmu laduninya. Bukti otentiknya kitab Al-Ibriz li kalami Said Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dalam silsilah kubro tersambung kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam yang sangat terkenal. Di atasnya lagi silsilahnya ada Syekh Abu Hasan As-Sazili. Di atasnya lagi ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Di atasnya lagi ada seorang tabi'in yang sangat terkenal dengan zuhudnya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Di atasnya ada Imam Hasan putra Sayyidina Ali, di atasnya Sayyidina Ali. Silsilah kita tersambung. Sayyidina Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi, Rasul dari Malaikat Jibril, Jibril dari, itu silsilah penting. Dalam ilmu agama, mendapatkan ilmu agama, paham agama, sampai bimbingan agama, tidak seperti metodenya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, matematika, kimia, fisika, geografi, asal ada bukunya. Jadi enggak pindah, enggak transfer, enggak ilmunya. Pindah. Tapi dalam ilmu agama enggak bisa seperti itu. Membutuhkan silsilah min afwahil ulama, harus dapat ilmu talaki wa musafah, langsung hadir di majlis ilmunya seorang ulama. Yang ulama itu punya silsilah dari ulama ke ulama, mursyid ke mursyid, tadi sampaikan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun sudah terputus 15 abad dengan Nabi, tidak menyebabkan putus ilmu dan bimbingan. Silsilah inilah yang menghantarkan. Nah, bersyukur silsilah kita tersambung tadi dengan wali-wali besar sampai kepada sahabat tabi'in besar namanya Imam Hasan, sampai kepada Imam Hasan, sampai kepada Sayyidina Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau menyebut-nyebut ulama-ulama besar, para mursyid itu, tanzilur rahmah, turun rahmat Allah. Kafaratu zunub, diampuni dosa kita. Menyebutkannya, mengagungkannya, turun keberkahan, turun rahmat, turun ampunan Allah. Bahkan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Yang kedua, silsilah yang sugro. Nah, ini yang kita pakai. Kalau tadi ilmu dan keberkahan, ini yang dipakai. Dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag, beliau karena kesungguhannya di dalam bertarekat, maka dijumpakan oleh Allah dengan Nabi Khidir alaihis. Ditulis dalam kitab Al-Ibriz li kalami Said Abdul Aziz Ad-Dabbag. Perjumpaan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab gini, jamaah sekalian, orang bertanya, Nabi Khidir kan hidupnya di zaman Nabi Musa. Dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Bahkan Nabi Musa berguru kepada siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Kok masih hidup di zaman Nabi? Nah, ini kalau murid baru, ya, percaya gak ini? Pengen tahu ilmunya gak? Terus murid yang lama udah tahu ya. Jadi bacakan jangan. Sebab Nabi Khidir alaihissalam, nabi-nabi Bani Israel, bahkan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita sudah tahu kehebatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Kenapa? Karena nurnya terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Wah, panjang kalau cerita ke siapa Nabi Adam, nanti bukanya jam 8. Siap enggak nanti bukanya jam 8? Aduh ya. Ini ngabuburitnya ning di majelis ilmu majelis zikir atau depan TV ini. Alhamdulillah ini hari Ahad ini kita arba'inan ya. Plus ini. Ya. Majelis ilmu, majelis zikir di penghujung puasa itu semakin istimewa, semakin terbuka hijab, semakin doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ini jamaah yang enggak bisa ikut di sini, yang di Papua, yang di Kalimantan, yang di Aceh, alhamdulillah bisa ngikuti, hatinya tersambung terus. Nabi Khidir alaihissalam dapat berita dari gaib ada nabi akhir zaman namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulamanya saja seimbang dengan para nabi. Nabi bersabda, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku laksana para nabi bagi Bani Israel. Ulamanya saja. Wah, Nabi Khidir pencinta ilmu, pencinta keistimewaan di sisi Allah. Munajat kepada, ya Rabb, panjangkan umurku supaya aku bisa menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disingkat aja sejarahnya panjang, dikabulkan oleh Allah. Nah, ini ceritanya. Makanya bergurunya Nabi Khidir enggak diketahui oleh para sahabat. Seperti, nah kalau ini terkenal nih, tapi enggak berjumpa dengan Nabi. Orang Yaman, siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Pernah duduk di depan hadapan Nabi enggak? Makanya ini keistimewaan oleh Allah ini. Seperti Uwais Al-Qarni dari Yaman nabung ngumpulin karena miskin, punya ibu enggak bisa ditinggal, pingin berjumpa dengan Nabi sudah masuk Islam karena ada Mu'ad bin Jabal yang dakwah di Yaman. Ingin segera berjumpa dengan Nabi, ngumpulin uang bertahun-tahun dan ingin dapat restu dari ibunya yang sudah jompo. Jadi ibunya tuh dijaga, dipelihara. Awas nih, bapak ibu sekalian yang punya orang tua jompo, jangan saling lempar ini. Lempar ke yang gede, lempar. Lemparnya, lempar apa tuh? Padahal itu keistimewaan. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Dibawa-bawa, digendong-gendong. Semakin tua, semakin diistimewakan oleh siapa? Oleh anaknya Uwais Al-Qarni. Sampai pada akhirnya tabungannya dianggap mampu untuk datang ke Madinah. Izin sudah dikantongi, berangkatlah Uwais Al-Qarni. Nyampe di Madinah, nabinya sedang berperang. Hanya diterima oleh istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. 3 hari dapat izin dari ibunya, 3 hari itu tidak berjumpa dengan Nabi. Lahiriahnya sukses apa gagal? Mau ketemu dengan Nabi? Awas, makanya lihat sukses gagal itu jangan kulitnya doang. Lahiriahnya gagal, padahal sudah bertahun-tahun ngumpulin, ngantongin izin. 3 hari dapat izinnya, gak jumpa dengan Nabi. Ternyata ini rahasia Allah. Jangan menyepelekan orang. Jangan lihat casingnya doang, jangan lihat amalan zohirnya saja. Gak jumpa dengan Nabi, udah 3 hari. Diterima oleh Aisyah, pulang. Nabi datang, Aisyah cerita. Dijelasin tandanya ini, di bagian kulitnya ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkap aroma hebatnya rohani Uwais Al-Qarni. Kewalian yang tinggi di sisi Allah. Miskin, enggak terkenal. Dengan Nabi aja enggak dapat apa? Enggak dapat kesempatan berjumpa. Tetapi rohaninya, kebersihan hatinya, kecintaan kepada Rasulnya, ini yang membuat kewaliannya tinggi di sisi Allah. Ini pelajaran Uwais Al-Qarni itu, jangan lihat hanya zohir, jangan buruk sangka, jangan menyepelekan orang. Akhirnya Nabi setelah dapat info dari Aisyah, kemudian secara rohaniah tertangkap kesolehannya, kewalian. Umar, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, pinta doa. Umar segimana enggak hebatnya sahabat Nabi, suruh minta doa. Perjuangan Umar, kehebatan Umar, keberanian Umar, selalu musahabah bersama dengan Rasulullah SAW, harus minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Sini jamaah sekalian, kita harus selalu baik hati kita, bersih hati kita. Jangan ukur orang dengan harta, ukur orang dengan jabatan, ukur orang dengan ketampanan. Ada wilayah lain di mana kebanyakan manusia gak tahu itu. Wilayah batin, wilayah rohani. Umar, tiap musim haji, ada kapilah dari Yaman suka nanya, hei, di situ ada Uwais Al-Qarni. Sampai Nabi wafat, belum jumpa juga. Pingin buru-buru jumpa dengan Uwais Al-Qarni, Umar bin Khattab. Khalifah dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ada kelompok yang datang dari Yaman, biasa musim haji ditanya, hei, ada Uwais Al-Qarni? Enggak ada. Sampai pada akhirnya Abu Bakar meninggal, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar jadi khalifah, ada satu kapilah menunaikan haji dari Yaman. Di situ ada Uwais Al-Qarni. Diperiksa tandanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi. Di situ langsung Umar bin Khattab minta doa dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kewaliannya diperlihatkan. Nabi Khidir ketika itu jadi ceritakan, hanya ahli kasyfi, hanya ahli ma'rifat kasyab yang diberitahu kalau Nabi Khidir alaihissalam berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak semua bisa dilacak oleh hadis, enggak semua bisa dilacak oleh muarikh, oleh sejarawan Islam. Nah, itulah sosok Nabi Khidir alaihi wasallam. Maka Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, kemudian dibimbing tentang ilmu hakikat. Diberi ilmu-ilmu laduni. Mana buktinya ilmu laduni itu? Dalam kitab Al-Ibriz sampai ulama-ulama zohir mengakui kehebatan ilmu laduni, ilmu batin, ilmu hakikat yang diberikan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Syekh Abdul Aziz Adab. Nah, dari Nabi Khidir, dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dari Jibril, jadi singkat. Itu namanya silsilah Sughra. Dua silsilah ini ditulis dalam kitab Hadiqatur Riyahin, buku wirid panduan tarekat Idrisiyah. Sudah punya semua? Sudah dibaca? Sudah dipahami? Ya, harus paham supaya semangat untuk menjalankannya, mengamalkannya. Hati ini yang susah. Kotor lagi, datang lagi penyakit hati. Tazkiyatun nafs sepanjang umur membersihkan hati dari 10 penyakit hati. Dalam Kitabul Arba'in Imam Al-Ghazali ada 10 penyakit hati yang mematikan manusia, yang meluluh lantahkan amal. Ada penyakit hasad. Tanda-tandanya kalau orang dapat nikmat, dia benci bahkan ingin menghilangkan nikmat itu. Ada penyakit al-hikdu, kebencian. Menanamkan kebencian, bahkan kebencian diwariskan kepada anak cucunya. Ada penyakit al-kibru, takabur, sombong. Bisa karena ilmu, bisa karena harta, bisa karena jabatan. Bahkan hari ini ada orang yang sombong karena miskin. Biar sombong yang penting, biar miskin yang penting, sombong. Itu udah. Ya, kalau orang dulu, orang sombong tuh mungkin sedikit ada harta, sedikit punya jabatan. Hari ini, miskin, bodoh, sombong. La haula wa la quwata illa billah. Hilangkan penyakit ujub, bangga diri karena ilmu, karena amal. Ujub, bangga ngitung-ngitung, wah paling hebat saya ini, paling tinggi ini rohani saya, paling tinggi ini kewalian saya. Justru paling bobrok. Ngaku-ngaku paling tinggi rohani kewalian, justru di aku semakin bobrok. Rohaninya semakin rusak, semakin kotor di sisi Allah. Wilayah Allah penilaiannya. Sekali-kali diberikan pilihan itu kepada Rasulullah. Sekali-kali rapotnya itu diberikan kepada mursyid untuk mengevaluasi murid-muridnya. Yuk, pertebal iman kita dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Terus apalagi penyakit hati? Riya. Berangkat ke masjid, berangkat ngaji. Mudah-mudahan ketemu nanti ya sama si Anu tuh, biar liatin aku. Bukan ingin dilihat oleh Allah. Apalagi zaman sekarang, zaman dunia selfie katanya. Hati-hati, hati kita kemana ini mau mengupload kita ini, ya? Karena Allah, karena dakwah, karena syiar, itu bagus. Supaya di medsos itu adalah nilai dakwah, nilai ilmu, nilai kebaikan. Tapi hati-hati hati kita, jangan ingin aku, ingin disebut soleh, aku ingin disebut orang hebat, aku ingin disebut orang pinter, kata manusia. Itu namanya riya. Ibadah ingin dinilai oleh manusia. Hubbu dunia, hatinya cinta kepada dunia. Hubbul jah, cinta kepada penghormatan manusia. Senang kalau banyak yang menghormat-hormat, mengagung-agungkan. Senang hawa nafsunya itu. Namanya hubbul jah, suka dengan apa? Jah. Keagungan. Penghormatan. Ada hubbur ri'asah, cinta kepada posisi kedudukan atau jabatan atau kepemimpinan. Itu bagian dari penyakit hati yang mematikan ibadah kita, yang menghancurkan nilai-nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan pengajian ini terus membersihkan hati kita. Sebab penyakit hati itu bisa jadi udah bersih hari ini, besok datang lagi. Maka harus istiqomah zikirnya, wiridnya mengikuti pengajiannya. Nyalain. Ya, supaya kotor buru-buru dibersihkan lagi. Gambarannya gini Bapak Ibu sekalian. Kalau di tempat yang kumuh, kotor, sampah di mana-mana, orang lama tinggal di situ dengan kondisi begitu, ngerasa nyaman enggak? Ngerasa betah enggak? Biasa-biasa aja. Sampah kotoran enggak dianggap sampah. Saking bertahun-tahun bahkan berturun keturunan tinggal di tempat kumuh, kotor seperti itu. Tapi kalau orang hidup lingkungan yang selalu bersih, ada sampah sedikit kelihatan gak? Ya, di pesantren kita, ya makanya ikuti semua jawiah-jawiah. Di pondok pesantren kita, di pergerakan utama kita, pusat tarekat Indonesia di Pagendingan, di Tasikmalaya. Kalau ada sampah satu saja, kelihatan gak? Jangankan deket, jauh aja kelihatan. Oh, kelihatan. Kenapa? Lingkungan bersih, selalu tertib. Ada satu sampah saja kelihatan. Demikian kalau hati kita terlatih, terasuh, ada ulama yang selalu mengingatkan, selalu membersihkan, selalu membangkitkan kesadaran, ada sedikit salah, noda, dosa, kezoliman akan nampak jelas diperlihatkan oleh Allah, buru-buru sadar tobat. Tapi kalau orang tidak terbimbing agamanya, tidak dalam asuhan ulama, kotor selama-lamanya, berbuat dosa setiap saat, gak merasa salah, gak merasa berdosa, gak merasa kotor. Itu gambarannya, perumpamaannya. Makanya orang semakin dibersihkan hatinya, semakin sadar akan kesalahannya, merasa salah, merasa dosa. Orang yang tidak butuh dengan ampunan Allah, tidak merasa dirinya banyak dosa, tanda saking banyaknya dosa. Seperti orang yang sudah terbiasa di lingkungan yang kotor. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebab kita semua akan kembali kepada Allah sekejaplah kehidupan dunia ini. Coba usia kita ada yang sudah 60, ada yang 50, bahkan ada yang 70 tuh kelihatannya ya. Serpong ada 70 enggak? Oh ya. Alhamdulillah usia anugerah Allah sampai 70. Mudah-mudahan terus tambah amal solehnya. Yang baru 30, 40 belum tentu sampai 60 ya. Siapa yang menjamin? Maka jangan tunda untuk beramal soleh. Jangan tunda untuk beramal soleh. Jangan tunda untuk bertobat, membersihkan di diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ada waktu nih, 45 menit lagi nih. Lanjut jangan? Ya mudah-mudahan pilpres dan pilegnya gak pilek. Ini pilnya fresh atau press ini. Mana tukang bahasa Inggris ini ya? Ini pilnya fresh atau press. Ngepres atau membuat seger pilnya ini. Ini kan pil press. Harus pakai kata-kata begitu ini. Bapak bukan pengamat, kalau pengamat kan bukan pengamat ya. Kalau ulama itu bukan pengamat. Tapi mengambil hikmah. Jadi ini pilnya press atau fresh? Masa press banyak yang bingung? Pinginnya sih pilnya itu fresh, itu ya segar, tenang, datang muncul pemimpin yang hebat, yang bagus. Tapi kalau press ketekan, KPPS aja hampir 600 yang meninggal. Perang bukan ini teh. Ini mana yang di TNI ini? Kalau satu kompi itu berapa sih jumlahnya tentara? Ada yang background TNI enggak di sini? Satu kompi itu berapa jumlahnya? Waduh ini. Ini kayak perang aja ini. Meninggal lebih dari satu kompi. Jadi fresh apa presin? Saking kena press, kenapa? Tekanan. Ya, suhu politik saking tinggi ngepres. Sampai yang meninggal hampir 600. Kaget dunia, meninggal 600 orang. Perang apa ini? Ngurusin pilpres sama pileg sampai apa? Hampir 600 yang meninggal dunia. Kayak perang ini. Apa yang kelihatan nampak ini? Haus kekuasaan yang membuat ngepres. Huburi asah ini. Kecintaan kepada posisi, kedudukan. Ini yang membuat atmosfer politik ya tinggi. Sehingga membuat petugasnya apa? Ngepres. Bukan pressure ini. Ya. Keteken. Kita jangan menduga-duga yang macam-macam. Yang sesungguhnya tekanan suhu politik sebab ambisi dengan apa? Kekuasaan ini yang besar. Huburi asah, cinta kepada posisi kekuasaan kepemimpinan. Ini yang membuat tekanan-tekanan kuat. Sehingga sampai menelan korban. Seperti perang saja ini. Padahal gak ada yang bawa senjata kan? Batin. Ini makanya penyakit hati ini lebih berat daripada penyakit fisik. Itu melihat seperti itu. Oke, bukan pengamat ini. Kalau pengamat kan macam-macam. Ada yang dibayar lagi. Maka jamaah sekalian ini sebagai ambil hikmahnya. Dulu para sahabat ditinggalkan oleh Nabi, musyawarah juga, demokrasi juga, tapi demokrasinya ya bersifat istimewa. Yang punya hak suara itu orang-orang pilihan, kibarus sahabat, sahabat utama saja. Jadi tengariweuhkeun. Ini kan jumlah suaranya sampai berapa ratus juta. Ngitungnya aja sampai meninggal. Ngitungnya aja sampai meninggal ratusan orang, bayangin. Saking banyaknya suara yang harus dihitung, yang harus dikawal. Sahabat dulu, wasyawirhum fil amri, musyawarah. Nabi tidak memutuskan siapa yang jadi khalifah. Musyawarah. Siapa yang musyawarah? Kibarus sahabat. Dari Ansor, dari Muhajirin, tokoh-tokoh, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Jadi suaranya itu sedikit tapi kualitas. Sedikit tapi kualitas. Sekarang banyak tapi kualitasnya ini. Mending sedikit berkualitas atau banyak gak berkualitas. Ini bedanya demokrasinya. Maka dalam era demokrasi terbuka seperti di Indonesia ini, seperti ngikuti barat ini, dakwah dan taklim harus besar. Bayangkan orang jahat aja punya suara. Apalagi untuk menentukan pileg. Wakil-wakil dari DPRD 21 sampai DPR RI. Kalau ada 30 ribu orang jahat, milih kepada satu calegnya orang jahat, udah sukses. Duduk tuh di mana? Di Senayan. Menentukan nasib ratusan juta. Makanya ini, aduh, umat Islam ini harus cerdas. Umat Islam ini harus berkualitas. Sebab ditentukan bangsa ini arahnya kemana, tergantung dari suara terbanyak. Makanya dakwah kita harus gencar supaya ya semakin banyak orang yang mengenal agama Allah sehingga enggak salah pilih. Itu hikmahnya. Kalau enggak lihat hikmahnya mah pusing. Putus asa. Bisa apa lagi? Golput. Bisa putus asa, bisa saling menyalahkan. Tapi kita dibalik kelemahan itu, ambil hikmahnya. Itulah tasawuf yang bisa mengambil hikmah dibalik problem, dibalik bencana, dibalik kelemahan, dibalik kesalahan. Hari emas, asal-muasalnya ada di mana? Di tempat kotor, di lumpur, di bebatuan, atau langsung di etalase? Ini ibu-ibu, seneng gak punya emas? Pingin gede gak emasnya? Nikahnya jangan sama orang Sunda, sama orang Jawa. Mas, bisa 70 kilo kan? Tapi orang Sunda kan? Gak disebut emas. Kang, makanya untung ya, istri-istri yang dapat suami orang Jawa, emasnya gede sekali, gak masuk ke sini. Nah, ini mah biar gak ngantuk ya. La haula. Sampai di mana tadi, kok jadi ke situ ya? Ada iklan lewat nih barusan. Lagi kemana tadi ngebahasnya? Ya, oh iya, proses emas, coba lihat. Emas itu asal-muasalnya bukan nongkrong di etalase. Di bawah lumpur, di bawah tanah, dalam bebatuan. Waduh, harus kotor-kotoran. Kalau ahli menggunakan alat, maka akan bisa memisahkan dari lumpuran, bebatuan, muncul emasnya. Baru disimpan di tempat yang mahal, yang istimewa. Satu gramnya kalah daripada 100 truk apa? Batu. Orang Sunda bilang batu apa tuh? Barangkal. Kalau di Betawi batu apa namanya? Buat nguruk gitu. Batu koral. Satu gramnya bisa 500 ribu. Satu gram. Tapi bagaimana prosesnya luar biasa. Tasawuf, pendekatan hati yang bersih tersambung kepada Allah, walaupun segudang masalah, kebobrokan di lingkungan kita, sekitar kita, kalau hati jernih terbuka, maka Allah akan bukakan apa nih hikmahnya, apa ini hikmahnya. Kenapa di masa Nabi disebut tahun gajah? Karena saking jahatnya tahun itu. Tahun kelahiran Nabi. Sampai Abrahah dari Yaman ingin memindahkan apa? Ka'bah, ingin menghancurkan, mau bikin Ka'bah di sana. Supaya jadi magnet bagi manusia di zaman itu. Di masa kacau ternyata akan lahir apa? Seorang utusan. Di masa jahiliyah ketika Nabi lahir. Jahiliyah, kebodohan dalam hukum. Siapa yang menang, siapa yang banyak uang, dia yang kuat. Di masa jahiliyah akan muncul emas hati Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi tenang kalau wali-wali Allah itu enggak gerubak-gerubuk stres pil pres aja ketekan pil. Mudah-mudahan kita pilnya pres. Seger, tenang, siapa aja yang terpimpin. Kenapa? Nabi diajarkan dalam kondisi banyak tantangan, fitnah. Nabi diajarkan oleh Allah dan menjadi wirid hafidoh nabawiyah kita. Inna waliyallahu alladhi nazzalal wa huwa yatawallas solihin. Inna wali, sesungguhnya waliku, Nabi diajarkan oleh Allah. Sesungguhnya waliku, pelindungku, pemimpinku, pembimbingku, Allah. Ini kekuatan batin. Nabi diajarkan sesungguhnya waliku, sabda Nabi dalam Quran, sesungguhnya pemimpinku, pelindungku adalah Allah. Maka bacanya jangan salah. Jangan inna wali Allah. Salah itu. Kalau inna wali Allah, sesungguhnya wali Allah. Inna wali, sesungguhnya waliku. Yang sukun ketemu dengan yang sukun, dipatahkan. Inna wali Allah. Wali Allah. Memang agak sulit tuh. Inna wali Allah. Wali Allah. Wali Allah. Artinya sesungguhnya waliku adalah Allah. Kalau inna wali Allah, sesungguhnya wali Allah. Jadi jauh maknanya. Nah, itu ada bacaan ilmu tajwid supaya benar bacanya. Inna walihi yallah. Inna walihi yallah. Walihi yallah. Walihi yallah. Kan Sunda juga kalau hideng dengan hideng kan. Kalau bukan orang Sunda, loh beda sedikit. Maknanya jauh beda. Kalau hideng itu artinya dewasa, gak usah diperintah, gak usah ayo-ayo datang sendiri, namanya hideng. Tapi kalau hideng, black namanya itu. Makanya jangan sembarangan bahasa itu, tanyakan ke ahlinya. Ah, hideng-hideng cukup beda sedikit. Kata kamu bukan orang Sunda. Orang Sunda, waduh itu parah itu. Ih meni hidengnya, tersinggung orang. Bisa dimasukin ke mana tuh? Ya ke polisi dilaporkan. Ya penghinaan katanya. Nah ini juga bahasa Arab ya, apalagi mengandung hukum. Ya, ini ayat inna walihi Allah, walihi Allah, walihi Allah. Sesungguhnya waliku adalah Allah alladzi yang nazalatlah menurunkan Alkitab. Wahuwa dia Allah itu ya tawalla memimpin as-solihin, orang-orang yang soleh. Makanya tenang. Kalau kita meyakini bahkan merasakan Allah sebagai pemimpin, Allah sebagai pelindung yang hakiki. Ini sih jalan. Yang kedua, Allah memberikan motivasi. Di mana bagi orang yang istiqomah ibadah, ini sudah istiqomah apa belum ini? Tahajudnya sudah istiqomah belum? Jujur, mumpung di sini biar bisa tobat. Baca Quran satu juz sehari sudah istiqomah apa belum? Kalau ibu-ibu nyengir aja bukan ngejawab. Mudah-mudahan pulang dari sini istiqomah. Istighfarnya 100 kali sehari semalam sudah istiqomah belum? Baca tahlilul makhsus 300 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin wasi'ahu 300 kali. Ya, kemarin 5 hari sebelum puasa ada pemirsa TPRI dari pesantren Al-Musyarofah Cianjur. Sudah lama setahun mengikuti TPRI, kajian tasawuf. Alhamdulillah, ya, makanya banyak. Dia sudah mengajam ingin mengambil talqin zikir dan izajah dalam tarekat Idrisiyah ke Pagendingan. Kemarin datang Pak Kiainya sama pengajar-pengajarnya dan santri-santri besarnya. Dua bus. Dan menyuruh kepada semua guru-gurunya yang ada di pesantren itu dan santri-santri yang besarnya supaya langsung mengambil talqin ijazah dan zikir kepada mursyid tarekat Idrisiyah. Alhamdulillah 120 orang dibukakan hatinya oleh Allah. Mengamalkan fikul amhatin itu Bapak Ibu sekalian, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mentalkinkan tahlilul mahsus fikulam hatin itu, wahai Ahmad bin Idris, qad a'taituka mafatihas samawati wal ar, aku telah menyerahkan kepada engkau kunci-kunci langit dan bumi. Ini kita dapat kunci rumah, tapi kuncinya gak dipakai, bisa masuk gak? Cuma bangga aja punya kunci. ini udah ditalkinkan fi kulam hatin beberapa kali, tapi gak diistiqomahkan, gak dihayati. Kira-kira terbuka langit dan buminya gak? Kunci-kunci mafatihus samawati wal ar, kunci-kunci langit dan bumi. Maka kalau terbuka kalimah itu, kita akan nikmat, puas batin kita. Sebab apa? Lebih berat kalimah itu ditimbang dengan langit dan bumi. Oh, kalau sampai putuh terbuka hati kita, Allah perlihatkan hakikat kalimat tersebut. Kalau ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, lebih berat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Cukup 300. Selebihnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semaksimal mungkin, mastato'na, semampunya kita. Setelah itu dipendekkan, labdul jalalah saja. Allah, Allah, Allah, Allah. Nabi mengajarkan Allah, Allah. Singkat menggunakan labdul jalalah, ismul a'udhum namanya. Allah, Allah. Lebih singkat lagi, hu, hu, pakai isim domir, dia Allah, dia Allah. Sampai pada akhirnya di hati sir, terus tersambung dengan Allah. Lebih dalam lagi, sirul asrar, lebih rahasia lagi. Batin kita selalu tersambung kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun kita berada, apa yang dilihat, apa yang didengar, tersambung dengan Allah. Al-fa'alul lima yurid, Allah yang menciptakannya. Sakit, gak murang mareng, terasa Allah yang memberikan ujian ini. Tersambung dengan Allah, batin yang paling dalam, rahasia dari rahasia batin kita. Nah, membukakan itu harus istiqomah. Tidak cukup hanya dapat talqin zikir, tapi harus dirawat, dihayati, dimanai sampai istiqomah. Istiqomah itu dari makna qiyam, berdiri tegak. Ya, kalau gampil ke angin, kena bawa angin, belum istiqomah itu. Ada yang muji semangat, ada yang nyacimaki ibadah kita kayak kerupuk kena apa? Hujan. Itu mah belum istiqomah. Banyakan, wah semangat. Dua orang, nurun semangatnya. Sendirian, culang cileng. Itu belum istiqomah mah sendirian, mau tengah malam, zikir, ibadah, baca Quran. Terus, terus. Bahkan ibadah terbaik, yang paling mahal, di saat kita capek, di saat kita lelah, di saat kita ada penyakit malas, kita hilangkan malas itu. Maka karunia yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat banyak tantangan, kita istiqomah. Apa buahnya? Di dunia sudah dirasakan orang yang istiqomah lewat satu ayat. Innalladzina qalu rabbunallah thumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Dari mana? La ilaha illallah. Diaplikasikan dari la ilaha illallah, la ma'buda, tiada yang diibadahi kecuali Allah. Terus beribadah sampai hati kita la maksuda ilallah, merasakan tiada yang dituju kecuali Allah. Dunia, makhluk, teman, semua akan sirna. Allah yang dijadikan tujuannya. Itu makna la ilaha. Kalau sudah istiqomah, maknanya semakin mendalam. Allah perintahkan ada sekelompok malaikat khusus yang menjadi pasukan. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah perintahkan pasukan malaikat datang kepada orang yang istiqomah, lalu membisikkan ke dalam dadanya, alla takhafu, jangan takut dengan urusan dunia, jangan takut dengan PHK, jangan takut dengan krisis, jangan takut dengan miskin, jangan takut dengan cacian, jangan takut dengan ancaman. Alla takhafu, jangan takut urusan-urusan dunia. Kalau malaikat yang membisikkan jangan takut, hilang gak takutnya? Hilang. Makanya ini wali-wali Allah yang istiqomah. Sesuai dengan kriteria para wali Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Bisikan yang kedua, wala tahzanu, kata malaikat ke dalam dada, jangan sedih dengan urusan dunia. Ini ibu-ibu kalau sedih biasanya apa? Usaha bangkrut. Maka dibuang rasa sedihnya. Bahkan wa absyiru, bahagialah bil jannah, dengan surga. Maka orang yang istiqomah itu terasa di pelupuk matanya itu surga. Itu yang membuat motivasi besar, lompatan-lompatan dalam ibadah. Kenapa? Karena malaikat membisikkan wa absyiru bil jannah, bahagia dengan surga. Maka surga itu ada di pelupuk matanya. Bukan 1000 tahun lagi surga itu, esok hari, esok adalah surga. Esok perjumpaan dengan Allah. Wa absyiru bil jannah, karena malaikat meniupkan ke dalam dada orang yang istiqomah dalam ibadah. Maka jamaah sekalian, sampai surganya sendiri sudah rindu. Orangnya belum meninggal, masih di dunia, surganya malah apa? Rindu. Al-jannatu mustaqatun, malah surganya yang rindu. Orang baru punya rumah, kata orang mewah aja sudah gimana? Sudah lupa diri. Ini malaikat yang meniupkan, membisikkan ke dalam dada mereka, wa absyiru bil jannah allati kuntum bihi tu'adun. Kemudian nahnu auliya'ukum fil hayati dunya, kata para malaikat, kami ini pelindung kalian. Tambah apa? Tambah tenang, tambah mantep lagi ibadahnya. Sebab malaikat membisikkan ke dalam dada, nahnu auliya'ukum, kami ini adalah pelindung kalian. Fil hayati dunia, di dunia, wa fil akhirah, dan nanti di akhirat. Kalau di alam kubur dilindungi oleh malaikat, seneng gak? Dibangkitkan menuju mahsyar di mana orang banyak yang bingung, melihat amalnya gak pantas, melihat dosanya banyak. Ini ada orang yang dilindungi oleh malaikat. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Bahkan di surga dilayani oleh para malaikat. Nabi bersabda, ditulis oleh Imam Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad yang diberikan syarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ada beberapa hal di surga yang lebih hebat daripada surganya itu sendiri. Salah satunya adalah khidmatul malaikah, pelayanan malaikat kepada ahli surga lebih hebat daripada surganya itu sendiri, dilayani oleh para malaikat. Jadi semenjak di dunia dilayani, sampai di surga. Itu balasan bagi orang yang istiqomah ibadah. Makanya gak gampil stres, gak stresan, gak cemasan. Kalau orang sudah istiqomah dalam ibadah. Nah, inilah yang disebut dalam ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali menyebutkan junudul qalbi, pasukan hati yang membangkitkan hati dalam ibadah. Itulah salah satunya para malaikat yang dimaksud dalam ayat tadi. Junudul qalbi, ada pasukan hati yang membangkitkan hati kita beribadah kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan salah satu keistimewaan, ya, keistimewaan dari thariqah memiliki sanad atau silsilah yang muttasil sahih, tersambung dan sah dari ulama ke ulama, mursyid ke mursyid, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun terpisah 15 abad, akan tetapi dalam konteks ilmu tasawuf, ulama yang hak, mursyid yang kamil, itu posisinya adalah naibur rasul, menjadi wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau umat ya kehilangan ulama, umat tidak mencari ulamanya, maka akan terombang-ambing dalam seluruh aspek kehidupannya, berpolitik, berekonomi, berbudaya, terombang-ambing. Kenapa? Tidak ada induknya, tidak ada yang membimbingnya. Maka inilah metode pendidikan di dalam Islam. Jadi gak bisa belajar Islam hanya langsung mengandalkan dari referensi ke referensi, dari buku ke buku, tetapi ada pelajaran inti dan pokok, hadirnya seorang alim dari ulama, itulah harus mendapatkan ilmu secara langsung. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ya, ada pemahaman-pemahaman ya, belajar ilmu langsung sendiri, bahkan belajar agama menggunakan metodologi seperti ilmu pengetahuan, sampai kesimpulannya ya agama yang lain itu sama. Pernah lihat bukunya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya. Keyakinannya agama A itu sama dengan agama Islam. Agama-agama yang lain itu katanya sama dengan agama Islam. Ini yang akhirnya menimbulkan kerusakan. Pantas kalau para ulama menyebutkan nisful alim yubsidul adyan. Kalau baru setengah jadi ulamanya, baru setengah, belum sempurna ilmu zahir dan batinnya, bahkan menggunakan metodologi yang bukan metodologi agama untuk memahami dan mengamalkan agama, yubsidul adyan, yang rusak adalah agama. Seperti nisful tabib yubsidul abdan. Kalau ada dokter belum dapat apa namanya, baru duduk di bangku kuliah, bahkan belum apa, bahkan belum selesai, sudah selesai pun harus ikut koas dulu, ikut lagi apa lagi, apa tuh 2 tahun lagi, baru nanti datang surat apa, SK sebagai dokter yang sah berpraktek, tuh panjang. Nah kalau ada nisfu tabib, jadi dokternya baru sepotong, belum dapat apa, S, sampai dapat SK. Yubsidul abdan, akan merusak tubuh manusia, jadi kelinci percobaan nantinya. Nah kalau rusak tubuh dengan rusak agama, mana yang parah? Kalau agama yang rusak, ini yang membuat kiamat, yang membuat bencana di dunia, apalagi di akhirat. Ini muncul udah lama dengan alasan mereka juga mengajarkan kebaikan, mereka juga mengajarkan kejujuran. Wah, mereka juga malam-malam katanya beribadah. Masa Allah zalim memasukkan ke neraka? Emangnya surganya milik kamu? Al-Quran yang menjelaskan bagaimana konsep tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan wahai Nabi, Allahu ahad, Allah itu esa. Jangan sampai ada agama yang percaya Tuhannya tiga, oh itu juga esa katanya. Kalau tiga esa enggak? Tanya anak kecil, kalau tiga satu bukan? Mana anak kecil nih yang ada 4 tahun? Kalau satu dengan tiga beda enggak? Bisa enggak tiga disebut satu? Atau satu disebut tiga? Mau dibulak-balik juga jungkar-jungkir, ya beda, tiga-tiga satu. Atas nama filsafat, atas nama kebaikan, atas nama keadilan, sama itu juga. Walaupun Tuhannya tiga, esa juga itu. Dari mana tiga? Al-Quran menyebutkan Allah itu ahad satu, lam yalid, Tuhan itu tidak beranak, bukan tidak ada Tuhan Bapa, walam yulad, dan tidak diperanak, tidak ada anak Tuhan. Sekarang ini manusia, Bapak Ibu sekalian, ada satu orang manusia punya anak, nambah gak orangnya? Dari satu jadi berapa? Dua. Bisa gak yang dua disebut satu? Ya enggak. Masa dua disebut satu? Tadinya satu. Ya. Punya anak satu jadi berapa? Jadi dua. Beda gak dua dengan satu? Beda. Terus ngujungkar balik logika katanya. Contoh rokok katanya. Rokok itu kan ada tiga unsur. Yang pertama ada kertasnya, betul gak? Yang kedua ada isiannya, apa tuh namanya? Campuran, ada bako, ada cengkeh, ya, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada apa? Filter. Nah, ini kan rokok tiga unsur kan satu disebutnya. Mau membulak-balik apa tuh? Logika. Kan tiga unsur dalam kesatuan. Begitu juga katanya tiga Tuhan, isinya satu. Sekarang mau dibalik lagi. Sekarang yang tiga unsur tadi dalam rokok apa saja? Kertas, tembakau, dan cengkehnya. Yang ketiga filternya. Bisa gak ada gular-goler? Ngerti gak orang bukan orang Sunda gular-goler? Hah? Apa itu bahasa Betawinya? Tergeletak mah bahasa Indonesia, Betawi. Ya, kalau sekarang ada filternya doang, tanpa pembungkus, tanpa tembakau dan cengkehnya, bisa disebut rokok gak? Kertasnya doang terpisah disebut rokok gak? Bakonya doang bisa disebut rokok gak? Enggak. Sekarang Tuhan yang ngaku tiga disebut Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Nah, Nabi Isa atau Yesus disebut Tuhan gak? Disebut Tuhan. Ruhul Kudus disebut Tuhan. Jadi semua disebut Tuhan. Berarti kalau yang tiga disebut Tuhan, Tuhannya ada berapa? Tiga. Beda dengan rokok tadi. Rokok mah tiga unsur benar. Tapi dari unsur dari yang tiga itu gak bisa disebut rokok. Kalau kertasnya doang gak bisa disebut rokok. Tapi ini mah ada anak Tuhan. Ada anak, ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus. Tiga-tiganya disebut Tuhan. Yesus disebut anak Tuhan, disebut Ruh Tuhan, disebut Tuhan Bapa. Jadi berapa Tuhannya? Tiga. Beda gak dengan tamsil rokok tadi? Beda, makanya gak bisa ditamsilkan. Jadi mau dibulak-balik gimana juga, malah yang kepalitek otaknya. Tiga itu bukan satu, satu itu tidak tiga. Nah ini sekarang anehnya, yang mengusung bahwa Tuhan tiga disebut satu seperti Islam, Tuhan mereka yang tiga itu tidak bertolak belakang dengan tauhidnya Islam. Ini yang ngomong profesor. Yang ngomong disebut, udah disebut cendekiawan Muslim. Quran begitu jelas. Quran yang sudah nas, yang sudah sharih, yang sudah jelas. Bahkan Allah melaknat kepada orang yang menyatakan Tuhan Allah satu daripada yang tiga. Diarahkan kemana itu? Sudah pasti diarahkan ke itu, ke agama tertentu. Kok kenapa malah dibela? Malah disamakan. Nauzubillahimin. Nah ini Bapak Ibu sekalian, belajar agama itu ada metodologinya. Apalagi kalau cara berpikirnya sudah kena virus. Subjektif, kedekatan, sering bergaul, sering diskusi atas nama ketuhanan, akhirnya kena virus. Nah ini yang harus kita luruskan. Clear ajaran Islam itu, tauhidnya. Dan itulah inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Bahkan mujadalah, perdebatan paling panjang nabi ketika di Madinah adalah dengan ahlul kitab. Seandainya Nabi Quran membenarkan kepercayaan mereka itu, udah gak banyak berdebat lagi. Justru banyak berdebat. Al-Quran meluruskan tentang tauhid yang sebenarnya. Ini Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati. Bahkan kuliah walaupun di UIN, namanya Universitas Islam Negeri, ada virus-virus seperti itu. Pemahaman-pemahaman yang terus dipompa atas nama persaudaraan. Nih Bapak Ibu sekalian, harus bisa menjelaskan toleransi, bahasa Arabnya tasamuh. Ini prinsip daripada ajaran Islam. Apa tasamuh, toleransi itu? Tasamuh itu mempersilahkan, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, dan kita tidak melarang agama mereka oleh kita. Itu namanya tasamuh, toleransi. Jangan toleransi itu ditarik-tarik membenarkan keyakinan yang lain. Kalau membenarkan, menghalalkan yang haram, apa hukumnya? Allah sudah mengharamkan, Allah sudah melaknat, ini malah dibenarkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Ini coba aja masukkan, ini sebab sudah kemana-mana ini. Merasa so intelek, so pemikirannya terbuka, tidak sempit. Jadi toleransi itu bukan mengajarkan kita harus membenarkan keyakinan yang ada di sisi agama yang lain. Toleransi itu kita, bahasa Arab tasamuh itu mempersilahkan mau beragama begitu. Kami tidak akan melarang. Di situ koridornya, di situ batasan tasamuh atau toleransi. Mempersilahkan, gak akan melarang, silahkan. Mau agama A, agama G, agama C, selain daripada agama kami, agama Islam. Mempersilahkan, silahkan. Karena dunia ini untuk semua. Itu namanya Dan toleransi tasamuh ini bagian dari prinsip ajaran Islam. Nabi mencontohkan di Madinah. Menghormati, menghargai. Tetapi harus menyampaikan ajaran yang sebenarnya kepada mereka dengan cara-cara hikmah, mu'idatul hasanah. Kalaupun terjadi mujadalah, diskusi, bilatihiya ahsan, cara debat yang baik. Bukan toleransi itu tidak menyampaikan kepada mereka, apalagi sampai membenarkan. Nauzubillahi min dzalik. Allah sudah mengharamkan, Allah sudah melaknat, Allah marah besar. Disebut satu dari yang tiga. Hei, ini malah apa? Membenarkan. Nah, ini anak-anak muda harus jelas, clear ajaran Islam kita. Al-Quran banyak berdebat dengan ahlul kitab. Dan yang paling keras dalam surah Al-Bayyinah bukan musyrikin. Kafirin itu dibagi dua di masa Nabi. Ada kafirin musyrik, yaitu di Mekah. Ada kafir ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, ketika datang kebenaran sampai bukti dibawa oleh Nabi, yang musyrikin mah berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Siapa yang sombong? Ahlul kitab. Walaupun Al-Bayyinah, fakta, bukti sudah disampaikan oleh Nabi ketika di Madinah, dibuktikan ajaran Islam, mereka banyak yang apa? Yang sombong. Jadi, nah di masa Nabi, setelah Nabi Isa meninggal kurang lebih 5 abad lebih, masih ada kisisin waruhbaniun disebut dalam Al-Quran. Al-Quran itu jujur. Masih ada penginjil, pendeta, dan ahli ibadah dari kelompok mereka yang masih berpegang teguh kepada Injil yang sebenarnya. Salah satunya adalah pertama, tauhid. Yang kedua, membenarkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu tanda kalau Injilnya Injil yang asli, yang belum dapat tahrif, yang belum diotak-atik. Ada dua di masa Nabi. Yang pertama, ketika Nabi masih kanak-kanak, dibawa ke Syria oleh paman Abu Talib. Oleh paman, siapa namanya? Abu Talib. Maka, ada seorang pendeta Bukhairo namanya. Melihat tanda-tanda kenabian Nabi masih kecil. Seorang pendeta. Yang masih memegang kitab Injil. Di antara ucapan Nabi Isa itu, kalau di bahasa Arab kan, di bahasa Quran kan, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelah aku, kata Nabi Isa dalam Injil itu, setelah aku akan datang, namanya Ahmad. Makanya nama Nabi Muhammad itu banyak. Ada Toha, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Mahir, ada Hashim. Dipanggil Paman Abu Thalib. Dijelasin. Dibukakan kitab Injilnya. Anak ini adalah calon Nabi. Tandanya sudah ada. Sesuai dengan tanda-tanda dalam Injil kami. Jangan dibawa bisnis. Jangan dibawa berdagang. Jadi gak jadi dagangnya. Sebab nanti takut ada, nah ini, orang Yahudi atau Nasrani yang akan membunuh Nabi. Kalau tahu ini adalah calon Nabi, akan dibunuh. Oh, jujur. Pendeta Buhero namanya. Akhirnya Paman Abu Thalib mengikuti saran itu dan pulang. Satu ini. Jadi di masa Nabi, setelah kewafatan Nabi Isa kurang lebih 5 abad lebih, masih ada pendeta. Mata Quran menyebutkan, ada ruhbaniin wa kisisin. Ada pendeta yang masih benar dan ahli ibadah di kelompok mereka. Yang kedua, Nabi setelah dapat wahyu yang pertama di Gua Hiro. Ini sering disampaikan. Akhirnya Siti Khadijah menjelaskan. Karena Nabi ketika itu gak pedean. Nabi menganggap yang datang itu adalah jin yang akan mencelakakan dirinya. Kata Khadijah, ya kalau sekarang abang gak mungkin, abang ini orang soleh, tukang nolong orang. Pasti yang datang yang gaib itu adalah makhluk yang akan menolong, bukan yang mencelakakan. Maka tenang Nabi ketika itu. Untuk memastikan siapa yang datang, yuk kita tanyakan kepada pendeta. Pamannya sendiri namanya Warokoh bin Naufal. Sudah buta, sudah lanjut usia, masih memegang kitab Injil yang asli. Datanglah Nabi dengan Siti Khadijah. Kemudian kata pendeta, siapa namanya? Warokoh bin Naufal. Hei Muhammad, sebutkan apa yang terjadi di Gua Hiro, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Nah, ini harus jujur tuh begitu dalam kebenaran. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Nabi menceritakan apa yang dilihat, apa yang dengar, apa yang dirasakan. Langsung, hei Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah Nabi yang terakhir. Yang termaktub, yang tertulis dalam Injil yang aku baca ini. Sama kan? Tanda-tandanya benar. Dan engkau kalau nanti mendeklarasikan diri sebagai Nabi dan Rasul, pasti kaummu akan memerangimu. Tapi aku akan membelamu. Tidak lama kemudian, pendeta Warokoh bin Naufal itu meninggal dunia. Jadi di masa itu ada dua kesaksian. Al-Quran objektif. Dari kelompok Nasrani itu masih ada kisisin waruhbaniin. Ada pendeta yang masih memegang Injil dan ahli ibadah. Ada dua kesaksian di masa hidup Rasulullah. Wallahualam kalau sekarang masih ada apa enggak? Kenapa? Karena tekanan dari kekuasaan Romawi. Bahkan tadi kata pendeta Buhairo, kau kalau ketahuan oleh pendeta yang lain, oleh ahlul kitab, kau akan dibunuh. Karena mereka berharap Nabi terakhir itu dari kelompok mereka, bukan orang Mekah. Gak tahu kalau keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang kemana? Ada yang ke Mekah dari siapa? Nabi Ismail alaihi. Di sana dari siapa? Nabi Ishak alaihi. Ada dua yang ke Mekah. Keturunan Nabi Ibrahim itu Nabi siapa? Nah, Nabi Muhammad dari situ. Kalau yang tinggal di Palestina, yaitu dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi sudah jelas ini, kita mau nyari kebenaran dari siapa? Dari otak yang sudah teracun. Dari perasaan yang sudah tidak objektif. Quran, itulah Al-Quran berpesan, pastamsik billati uhya ilaik innaka ala siratil mustaqim. Innaka ala siratil mustaqim. Berpegang teguhlah engkau Muhammad kepada apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Sesungguhnya engkau ada dalam jalan yang lurus. Mau dalam jalan yang lurus atau bengkok? Quran termasuk mengenai ketuhanan, termasuk Al-Quran menyikapi ahlul kitab. Jelas, clear. Mana yang hak, mana yang batil. Kita harus benar-benar memegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, apa yang diijtihadi oleh para ulama yang hak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pinginnya banyak yang disampaikan ini. Sebab banyak tuh selawar seliwir ya. yang harus dijawab, yang harus diluruskan. Ya itu saja. Kalau banyak-banyak olab nanti kata orang Sunda. Ya, kalau kebanyakan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, tapakuh fiddin, dan bisa mengamalkannya dengan baik. Sebab apa yang disampaikan adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalahkan anugerah-anugerah yang fisik, yang materi, yang bendawi. Mari kita menjelang azan maghrib, ya kita berzikir beberapa kalimat. Kita berharap mudah-mudahan dengan kalimat itu mampu menghidupkan hati kita semua. Mau hidup hati kita? Kalau hati kita hidup, pikiran hidup, semangat beribadah semakin menyala-nyala dalam batin kita. Al-Fatihah. Baik jemaah sekalian, mari kita istighfar terlebih dahulu sebelum melafalkan kalimat tauhid. Kalimat yang paling istimewa, Nabi bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Yang paling afdal bacaan yang aku baca dan seluruh para nabi adalah kalimat la ilaha. Sebelumnya bersihkan hati kita terlebih dahulu dengan membacakan istighfar sama-sama. Belajar taubat setiap saat, jangan tunda waktu taubat, sebab kita tidak tahu ajal kapan akan menghampiri kita. Pejamkan matanya, akui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah. I'tirof namanya, pengakuan atas segala dosa yang pernah kita lakukan dari mulai balik sampai sore hari ini, mumpung di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan Allah, jangan sia-siakan. Kalau orang yang tidak bertobat tidak akan diampuni oleh Allah. Bulan ampunan itu bagi yang beriman, yang mau bertobat berharap dengan ampunan Allah, maka Allah bersihkan dosanya tanpa dikecualikan. Walaupun dosa kita memenuhi ibaratnya 7 lapis langit dan bumi, maka Allah ampuni tanpa Allah kecualikan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, basahi lisan kita, menjerit kepada Allah pengakuan yang tulus atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yutubu ilallah ayuhal mu'minun. Bersihkan hati kita dengan membasahi lisan kita dengan kalimat istighfar, hati penuh dengan rasa penyesalan dan khauf takut kepada Allah. Beruntung Allah hadirkan kita di tempat ini. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita lafalkan kalimat tauhid. Nabi bersabda, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Iman kita supaya tumbuh, iman kita menghidupkan hati kita. Para sahabat bertanya, kaifanu jadidu imanana, bagaimana cara menghidupkan iman kami ya Rasulullah. Nabi bersabda, akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak kalimat la ilaha illallah, hunjamkan ke dalam hati, maknai dengan hati yang paling dalam. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Hidupkan hati kita. Tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada yang dituju kecuali Allah. Tiada yang diharap kecuali Allah. Sir, setelah zikir jahar hati kita hidup terus, jangan berhenti. Walaupun lisan kita berhenti, tapi hati tidak berhenti mengingat dan mengagungkan Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Itulah wali-wali Allah. Adzikru mansyurul wilayah. Zikir adalah tanda kewalian yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya. Wa man wafaqali dzikri faqad utiyal mansyur. Barang siapa yang istiqomah zikirnya dari masjid kemudian terus menghidupkan hati dimanapun berada, Allah beri tanda kewaliannya. Wa may yaslubu faqad uzzila. Barang siapa yang berhenti zikirnya, maka Allah cabut tanda kewaliannya. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata'in. Min dhalika ya hayyu ya qayyum ahyi qalbi bi nuri ma'rifatika wa mahabbatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Angkat tangannya sebelum adzan maghrib, itulah saatul ijabah. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, termasuk terutama di majlis ilmu dan di majlis zikir. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin waradhalina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah lana waladaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rab, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kami tidak mampu menghitung dosa yang kami perbuat, dosa yang diperbuat oleh mata kami, telinga kami, mulut kami, tangan dan kaki kami. Ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami, ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, ayah yang telah memberikan nafkah. Dan ada di antara kami orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya, yang sudah pulang ke alam barzah. Kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, bahkan kami banyak menyakiti dan melukai hati mereka. Ya Rabb, jadikan alam barjahnya raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, ampuni dosa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni seluruh umat ini dari segala kezaliman, keburukan dan kejahatan. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wasi alaina arjaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Ya Rabb, limpahkan rizki yang luas penuh dengan keberkahan. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Ya Rabb, kami butuh dengan anugerahmu, dengan rizki-rizkimu. Jadikan semua yang engkau berikan kepada kami menjadi sarana ibadah dan dakwah kami. Engkau tambah rizki, kami tambah mengenal kepadamu. Engkau tambah rizki, kami tambah bersyukur kepadamu. Engkau tambah rizki, kami tambah sujud dan ruku kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami, rumah tangga kami penuh dengan keberkahan. Jadikan kami sebagai pemimpin yang bisa memimpin dalam ibadah kepadamu. Mampukan kami membimbing istri dan anak-anak kami. Jadikan istri dan anak-anak kami yang soleh, yang solehah. Jadikan anak-anak kami engkau wariskan ilmu nafi kepada mereka. Di saat kami sudah di alam kubur, ada yang menggantikan ruku, sujud dan dakwah, menghidupkan agama, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya Rabb, kumpulkan kami di alam kubur nanti. Kumpulkan nanti di mahsyar. Dan patutkan dan layakkan kami menjadi penghuni ahli surga. Menjadi tetangganya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami, keluarga kami dan seluruh umat ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.